Ana, Antika, Monata, Neusari, sahur-sahur. Sahur, bro. Terima kasih. Suci dalam debu untuk panitia. Irmis. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, sehingga kotoran itu terlihat. Kasih suci yang terlindung jiwa. Lagunya sudah saya turutin, Pak. Suci dalam debu.